Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berjumpa kembali di majelis ayah atau majelis calon ayah juga, baik yang hadir maupun yang sedang streaming dimanapun dan barangkali yang mengikuti rekamannya nanti. Menjadi ayah tangguh. Tema ini terkait dengan banyaknya ayah yang lemah lalu kemudian putus asa. Hanya karena anaknya tidak seperti yang diharapkan. Sehingga kemudian dia malas berinteraksi, malas berkomunikasi. Sehingga kemudian merengganglah. Dan ini adalah bom waktu yang satu saat pasti akan meledak dan ledakannya jauh lebih besar daripada kekecewaannya pada hari ini. Atas dasar itu, mudah-mudahan para ayah menjadi ayah yang tangguh. Tangguh maksudnya bersabar. Bersabar untuk tidak memaksakan segala sesuatu harus seperti yang diinginkan. Bersabar bahwa waktunya tidak persis seperti yang harus kita tetapkan. Bersabar bahwa terkadang Allah menguji kita selama hidup kita dan boleh jadi perubahan itu terjadi nanti setelah kita meninggal dunia. Dan yang paling penting sebetulnya bukan bersabarnya. Mungkin kita sebagai ayah, sebagai orang tua yang salah dalam mempersepsikan anak kita sendiri, dalam menilai anak kita sendiri. Atau mungkin ego kita sebagai seorang ayah yang membutakan kita tentang hakikat anak kita sendiri yang telah menjadi manusia pilihan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini mudah-mudahan kita bisa lebih jauh dengan diskusi nanti bagaimana caranya menjadi ayah yang tangguh. Saya mulai dari surah At-Tur ayat 21. Ayat ini saya ambil angle-nya bahwa keberlangsungan hidup kita nih, kalau kita bicara umur, ya terlalu kecil yang kemungkinan bisa sampai usia 100 tahun. Ya rata-rata 60 atau 65 tahun sampai 70 tahun. Selebihnya selesailah sudah cerita kehidupan kita ini. Namun ketika kita melihat pada sisi anak, ternyata episode kehidupan kita itu terus berlangsung sampai kiamat. oleh hidup kita yang mungkin cuma 40, 50, 60, atau 70 tahun itu. Dan ini ternyata berdampak sampai kiamat. Jadi episode kehidupan kita, untuk kita sendiri, kelihatannya pendek. Tapi jika dilihat dari kacamata anak keturunan kita, ini panjang sampai kiamat. Berujung ke surga atau ke neraka. Maknanya adalah, jangan main-main dalam persoalan pendidikan anakmu. Jangan anggap enteng. Seakan-akan mendidik anak, berinteraksi dengan anak itu tidak sepenting meeting-meeting yang mendatangkan keuntungan-keuntungan besar. Seakan-akan duduk berinteraksi dengan penuh kasih sayang, mengorbankan waktu bersama anak itu tidak lebih penting ketimbang karir-karir yang sedang ingin kita capai itu. Hati-hati. Saya sedang menasihati diri sendiri, karena mungkin saya juga tidak lebih baik dari saudara-saudara semua. Tapi saya ingin menekankan bahwa episode kehidupan kita itu berlangsung sampai kiamat, dan itu bermula dari cara kita mendidik keturunan kita. Dan yang kedua, tentu akan ada dampak besar pada kita. Orang-orang yang menjadi penerus kita ini akan memberikan dampak besar bagi kehidupan kita nanti. Anak kita, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Lihat bagaimana Adam harus selalu disebutkan kesalahannya. Dan itu dinyatakan di dalam Al-Quran. Peristiwa kekeliruannya. Dan Adam kemudian diceritakan pula tentang anaknya sebagaimana Nuh alaihissalam. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita semua sebagaimana diampunkan kepada Adam dan Nuh alaihissalam tentang anaknya. Tetapi dua laki-laki itu adalah dua laki-laki pilihan yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena keduanya adalah ayah tangguh di tengah lingkungan yang sangat berat untuk dihadapi. Mana lain daripada yang ingin saya tekankan adalah bahwa jangan terkecoh. Kebahagiaanmu itu bukan di luar. Bukan di luar rumah. Kebahagiaanmu itu sesungguhnya ada di dalam rumahmu. Kegagalanmu mendidik anakmu, membangun rumah tanggamu sendiri, itulah awal semua penderitaanmu. Sehebat apapun kamu di luar sana. Setinggi apapun karir kamu di luar sana, kamu hanya orang menderita. Kamu orang yang gagal sesungguhnya. Karena di satuan terkecil saja kamu tidak mampu mengendalikan lingkungan sosialmu. Boleh jadi hanya basa-basi keberhasilan kamu yang di luar sana. Saudara-saudara, coba perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman, maksudnya di sini orang tua beriman, khususnya ayah beriman. Khususnya ayah beriman. Tentu iman yang dimaksud di sini adalah iman yang sesungguhnya. Kalau saya telusuri kita semua yang ada di sini belum tentu iman, mungkin masih derajat muslim. Mungkin. Status kita sama dengan pernyataan seorang Al-Arabi, Badui dari kalangan Arab di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqalatil a'rabi amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Seorang Arab Badui dari ujung kampung datang dan deklarasikan dirinya bahwa saya beriman. Allah perintahkan kepada Muhammad SAW, katakan kepada dia, kamu belum beriman. Kamu baru berislam. Walakin qulu aslamna. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hatimu. Imanmu belum membentuk sebuah rasa keimanan dalam jiwamu. Rasa keimananmu belum mengkristal menjadi sebuah keyakinan yang kuat, yang bisa mendatangkan berbagai macam fasilitas mewah keimanan dari Tuhanmu. Jadi yang dimaksud di ayat ini adalah walladzina amanu, orang tua khususnya ayah yang beriman dengan iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya minimal dari tingkat rasa itu seperti apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Walladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi mukmin yang sesungguhnya setidaknya karakter innernya, dalamnya, jika disebut nama Allah, goncang jiwanya. Karena cinta, atau mungkin karena takut, karena harap, atau karena pasrah kepada Tuhannya. Dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah dua hal pada jiwanya, dari sisi dalamnya, imannya dan tawakalnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dalam bentuk luarnya, orang beriman itu at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Orang-orang beriman itu tampak luarnya setelah tadi sisi dalamnya. Tampak luarnya itu orang yang senantiasa bertobat, senantiasa memperbanyak dan memperindah ibadahnya. Kemudian senantiasa keluar untuk mencari ilmu, melakukan perjalanan, ruku diperpanjang, sujud pun demikian, sholat diperbanyak. Itu selera orang beriman. Kalau seorang kurang beriman ini pas-pasan, derajat muslim. Derajat takwanya itu hanya sebatas mengerjakan sholat fardu, kurang konsen dengan yang sunnah, dan amburadul soal halal haramnya. Karena orang bertakwa dari kalangan mukminin sesungguhnya itu tiga bentuknya. Menjauhi yang haram, menyempurnakan yang wajib, memperbanyak yang sunnah-sunnah. Kalau sudah begitu, kamu sedang melangkah menuju derajat takwa sesungguhnya. Ini karakteristik orang tua yang tangguh itu dimulai dari situ permulaannya. Al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar. Mukmin itu penampilan luarnya menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan komitmen menjaga aturan-aturan Allah dalam hidupnya. Perintah dan larangan yang dipegangnya adalah ketika itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Lanjut, dia kemudian mendirikan sholat. Setelah mendapatkan nikmat dan rezeki, dia keluarkan zakat. Itulah kualitas mukmin haqqan, mukmin sejati. Ayah seperti ini, kalau semua potensi yang dimilikinya itu kemudian ditularkan kepada anaknya, mentalitas zikir, mentalitas tilawatul Quran, bertambahnya iman dan tawakal, itu yang kemudian diasup kepada anak-anaknya. Inilah yang diharapkan. Tobatnya, ibadahnya, hamidun, pujian yang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya at-taibun al-abidun al-hamiduna, baru as-sa'ihuna. Budaya bertobat, budaya ibadah, budaya memuji Allah, budaya menuntut ilmu keluar rumah, khususnya bagi laki-laki. Budaya mendirikan banyak ibadah sholat sunnah di rumah. Budaya amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan dimanapun berada bersama anaknya. lalu komit terhadap sholat, khususnya sholat berjamaah bagi anak laki-lakinya, dan kemudian berani bukan cuma berzakat tapi juga berinfak, inilah walladzina amanu. Kalau ada orang tua seperti itu, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, orang tua atau ayah ini berhasil memberikan asupan keimanan itu sehingga menjadi tradisi, lalu menjadi budaya, maksud saya sebelumnya menjadi habit kepada anaknya, menjadi kebiasaan bagi anaknya, hasil bentukan panjang dari sang ayah, maka alhaqna bihim dzurriyyatuhum, bonus tambahan bagi orang tuanya nanti di akhirat. Surganya akan diperlihatkan bonus tambahan. Anaknya, keturunannya diperlihatkan satu surga sama dia. Memang amal soleh anak tidak sebanyak amal soleh orang tua. Ini bukan soal adil tidak adil kenapa surga anak itu di-upgrade sama setara dengan surga orang tua. Bukan soal adil tidak adil, ini adalah bonus untuk orang tuanya, anak yang di-upgrade. Sebab anak bisa beriman gara-gara orang tuanya. Jadi orang tua tangguh itu setelah memberikan asupan keimanan bisa mengupgrade kebahagiaan hidup anaknya. Dan bahkan di akhirat orang tua yang tangguh itu dengan keimanannya mengupgrade surga anaknya yang tadinya levelnya kelas deluxe atau superior menjadi setara di presiden suite kira-kira dengan orang tuanya, tetapi kira-kira di situ Jannatul Firdaus. Amin. Jadi saudara-saudara, jangan main-main sama persoalan mendidik anak. Jangan remehkan volume perjumpaanmu. Jangan sampai kualitas pertemuanmu tidak kau barengi dengan narasi yang kuat. Jangan sampai jadi ayah yang kekurangan materi untuk berkomunikasi dengan anaknya. Jangan yang itu-itu saja yang kau mau omongin. Harus sering membuat tema. Kalau perlu tema mingguan, apa yang perlu ditanamkan. Kalau ada yang kira-kira sulit, bikin tema 40 harian untuk terus diulangi. Sehingga selama 40 hari itu saja temanya, sampai kemudian menjadi habit kepada anak. Jangan anggap ini persoalan remeh. Ayah yang tangguh adalah ayah yang berani mengorbankan bahkan karirnya sendiri demi anaknya. Ayah yang berani korbankan kepentingan dirinya demi anaknya. Dan ayah yang seperti itu akan dijamin karirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan jalan-jalan keluar oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan remehkan komunikasimu yang singkat itu dengan anakmu. Sudah waktunya sempit, pulang dalam keadaan capek, enggak punya tema, omongannya itu-itu saja. Sayang sekali, itu bukan ayah tangguh. Ayah tangguh bukan cuma kaya materi, kreatif dalam berkomunikasi. Selalu memberikan asupan-asupan inovatif kepada anaknya. Menjadi charger bagi jiwa anaknya. Bukan cuma itu saja. Tetapi dia mampu membuat suasana kehidupan anak di alam abstrak pikiran anak untuk membahagiakan dia. Ayah-ayah yang tangguh. Puncaknya adalah ayah yang bahkan bisa menarik, mengupgrade surga anaknya. Dan yang menarik di ayat ini adalah وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Tidak akan ada yang dikurangi sedikit pun pahala amal mereka, khususnya orang tua itu. Apakah gara-gara mengupgrade anaknya kemudian kualitas surga si orang tua berkurang? Tidak. Sebagaimana kamu yang berani berkorban untuk kepentingan anakmu, tidak ada yang terkurangi dari hakmu. Percayalah. Di surga aja dijamin, apalagi di dunia ini. Di surga saja dijamin, enggak akan terkurangi hak kamu. Hanya gara-gara kamu sekali waktu memprioritaskan anak-anakmu. Wa ma alatnahum min amalihim min syai. Ini peran strategis ayah tangguh itu. Jadi malam ini saya berharap di sini banyak ayah-ayah pemberani. Berani mengorbankan waktu untuk anaknya. Bahkan berani mengorbankan separuh karirnya demi anaknya. Berani mengorbankan apapun yang menjadi hobi dan kepentingannya demi, percayalah, semuanya pasti akan kamu dapatkan dengan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ada keseimbangan di rumah, ada keseimbangan yang kau berikan kepada anak-anakmu, anakmu akan menjadi wasilah. Tidak terkuranginya amalmu. Tidak terkuranginya apa yang seharusnya menjadi hak kamu. Wa ma alatnahum min amalihin min syai. Di ayat ini ada yang menarik di ujungnya. Kullum ri'in bima kasaba rohinun. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maknanya apa? Kalau orang tuanya masuk surga, kemungkinan besar anaknya ikut ke surga. Kalau orang tuanya masuk neraka, enggak mesti anaknya ikut orang tuanya. Karena setiap orang dihisap sesuai dengan amal mereka masing-masing. Jadi kalau anaknya taat, bapaknya bejat, bapaknya masuk neraka, anaknya tetap masuk surga. Jadi saudara-saudara, sampai di sini, di ayat ini, saya ingin coba kita rileks dulu. Ya, narasi yang berat kita coba ringankan dulu. Ini yang jumbo-jumblo agak berat memang menerimanya. Paling dia compare kelakuan bapaknya sama dia barangkali. Ya, tapi enggak apa-apalah, ya. Ya, beruntunglah walaupun masih jomblo sudah berani datang di forum seperti ini. Karena ada yang sudah menikah marah enggak berani datang di forum seperti ini. Takut ketahuan semua kesalahannya. Baik. Jadi fenomenanya banyak ayah-ayah lemah. Ayah-ayah lemah yang saya maksud adalah yang egois. Yang hanya mementingkan kepentingan-kepentingannya mengatasnamakan anak. Ayah kerja begini kan untuk kamu. Cie-cie. Padahal anaknya bilang, enggak banget deh. Gitu. Ini juga kalau enggak gara-gara mamah kan gitu. Saudara-saudara, gini. Dari sisi syar'i, ada yang menarik. Kasih sayang sekaligus tanggung jawab ayah kepada anak itu fitri. Fitrah. Tetapi kasih sayang anak ke orang tua ini taklifi, adalah sebuah pembebanan. Karenanya kalau kita lihat dari sisi kasih sayang, ya dari sisi kasih sayang, umumnya orang tua itu sayang semua sama anaknya, betul enggak? Ada yang enggak sayang, berarti ini anak kasus lah. Kasuistik saja ini. Kalau ada orang tua atau ayah enggak sayang sama anaknya berarti ini ada yang error di sini, tapi itu sedikit lah. Tapi secara fitrah, ayah, ibu itu rata-rata sayang pada anaknya. Tapi enggak semua anak sayang sama orang tuanya. Jadi itu yang saya sebut tadi, yang satu dari atas ke bawah fitrah, dari bawah ke atas beban, pembebanan tasyri'i. Pembebanan syariat. Wabil walidaini ihsanan. Karenanya lebih banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang birrul walidain. Ketimbang mencintai anak. Betul kan? Ayat-ayat Quran begitu. Sekarang apa rahasia di balik ini semua? Apa rahasia di balik ini semua? Allah punya maksud. Kenapa orang tua mendapatkan fasilitas mewah tiba-tiba mudah mencintai anaknya? Dan dibikin panjang dan bertahan lama sampai akhir hayatnya bisa mencintai anaknya. Sementara tidak setiap anak bisa seperti orang tua mencintai anaknya. Anak ya, kalau pepatah Melayu bilang, kasih orang tua sepanjang, kalau kasih sayang anak, gitu ya. Kasih orang tua ya, kasih ayah sepanjang hayat gitu ya, kasih anak ya sepenggalan gitu. Apa rahasia ini semua? Apa maksud kira-kira? Kenapa Allah memberikan fasilitas rasa cinta sepanjang hayat itu? Agar dengan potensi cinta kasih yang sudah Allah berikan itu, kehidupan terus berlangsung sampai batas waktu kiamat yang Allah tetapkan. Agar orang tua dimampukan, mampu menjalankan amanah dalam mendidik generasi ke generasi secara baik, bekal cinta itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau bilang, love, rasa cinta yang Allah rasukan ke dalam jiwa ayah, yang terpancar ketika menatap wajah anaknya, ketika memeluk anaknya, ketika berjalan menggandeng anaknya, ketika bisa bercanda dengan anaknya. Ini adalah sebuah potensi ilahiyah agar kamu para ayah jangan sia-siakan anakmu, karena Allah sudah bekali rasa cinta itu. Dan ini barang mahal. Jadi kalau ada orang tua yang sekarang sudah tidak sayang lagi sama anaknya, berarti sudah double bencana sama orang ini. Kalau ada orang tua sudah kehilangan kasih sayang pada anaknya, cuek sama anaknya, ada double bencana kepada orang ini. Satu, dia kehilangan keindahan jiwa seseorang secara fitrah. Secapek-capeknya ayah yang normal pulang ngelihat anaknya sehat, bahagia, hilang semua capeknya. Tapi kalau ada ayah yang sudah kehilangan rasa sayang, rasa cinta kepada anaknya, itu sudah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah azab dia. Potensi fitrah yang mestinya dimiliki oleh semua ayah, bahkan hewan pun punya rasa kasih sayang. Dan itu adalah jelmaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang sudah kehilangan rasa cinta kepada anaknya adalah ayah yang sedang terazab. Hilang. Hilang sebagian kebahagiaan belahan jiwanya. Yang kedua, dia kehilangan power untuk bisa menjadi ayah tangguh menghadapi dinamika anak yang sangat dinamis. Dia kehilangan potensi itu. Sebab satu-satunya kekuatan yang paling hebat untuk diandalkan menjadi seorang ayah tangguh adalah kalau masih ada rasa kasih sayang kepada anak itu. Itu yang membuat ayah tangguh dan bisa bersabar dengan semua kondisi. Jadi kalau ada ayah kehilangan rasa kasih sayang kepada anak, dia sudah double bencana menimpa dirinya. Satu, kehilangan kebahagiaan. Dua, kehilangan kekuatan untuk bisa mendampingi anaknya. Dan ke depan, dia akan kehilangan potensi besar turun-temurunnya. Dia tidak menjadi sebutan baik. Bahkan mungkin sebaliknya, dia menjadi sebutan buruk, setiap keturunan berharap terputus di jalur dia saja. Dan ingin mulai yang baru. Dan orang seperti inilah, orang yang abtar sesungguhnya. Inna syani'aka huwal Rasulullah SAW. Ketika kehilangan anak laki-lakinya, dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy, ah Muhammad gak punya anak cowok, gak punya anak laki-laki, kesian deh. Turun-temurun dia tidak pernah bisa mendapatkan penerus nasabnya karena tidak punya anak. Allah yang bilang, inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang membencimu, merekalah sebetulnya orang-orang yang terputus keturunannya. Dia tidak bisa menjadi orang yang berinvestasi dengan keturunannya kelak, atau mungkin dia akan bangkrut. Bangkrut ayah seperti ini. Banyak orang tua yang peningkatan demi peningkatan amalnya di dalam kuburnya berkelanjutan karena dia punya anak yang saleh yang mendoakan. Dia punya anak yang saleh yang meneruskan ilmu dan wasiat orang tuanya karena dia mendapatkan talaqqi ilmu dari ayahnya. Idza mata ibnu Adam. Kalau anak Adam wafat, maka tinggal tiga yang tersisa. Jika tiga-tiga ini ada di anaknya semua. Satu anak soleh yang terus mendoakan dia. Wahai anak-anak yang sudah tidak punya orang tua, doakan terus ayahmu, ibumu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kamu adalah investasi bagi ayah dan ibumu. Dan ciri-ciri anak-anak yang menjadi investasi bagi orang tuanya adalah anak yang senantiasa berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu anak yang kejam. Kamu anak yang keras hati. Orang tua sudah meninggal dunia. Kamu malas mendoakan dia. Padahal kamu sudah tidak bisa kasih makan dia. Kamu tidak bisa lagi kasih obat dia. Iya, kamu mungkin rindu ingin memberikan pakaian buat dia. Kamu sekarang sudah sukses. Ingin sekali di masa suksesmu membiayai orang tuamu pergi haji dan umroh, tapi sekarang dia sudah tidak ada. Bayar dengan doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dulu kamu banyak menyusahkan dia. Dan sekarang di usiamu yang sudah established ini, yang kamu sudah bisa membiayai orang tuamu, berharap bisa beliin rumah buat ayah, berharap bisa beliin rumah buat ibu, tapi sekarang dia sudah tidak ada. Ada yang lebih istimewa dari sekedar harapan. Bangunkan rumah untuk ibumu di surga. Bangunkan untuk ayahmu rumah di surga. Berikan kebahagiaan untuk kedua orang tuamu di dalam kuburnya. Ziarahi dia kuburnya. Arwah orang-orang yang beriman itu tahu kalau ada orang yang mengunjunginya, apalagi anaknya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ayah yang celaka adalah ayah yang terputus, betul-betul terputus. Jangankan dari orang lain. Au sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih. Jangankan dari orang lain, anaknya sendiri tidak mendoakan dia. Anaknya sendiri tidak menjadi penerus kebaikan ilmu dari dia. Anaknya sendiri tidak meneruskan warisan orang tuanya untuk menjadi jariah, amal jariah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa cinta adalah anugerah istimewa dengan cinta, sayang kepada anakmu, kamu akan menjadi ayah yang tangguh, dan itu modal paling penting untuk menjadi ayah yang tangguh itu. Poin ketiga, ayah yang tangguh adalah ayah yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Sekali lagi, ini poin terpenting, tiga poin saja ingin saya sampaikan pada hari ini. Poin ketiga adalah ayah yang tangguh adalah ayah yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya dengan berbagai macam-macam doa. Suatu hari ada seorang ke masjid bersama anaknya. Usai sholat zuhur, dia sholat ba'diyah 4 rakaat. Setelah itu dia sholat lagi 2 rakaat. Teman yang perhatikan tanya, "Mas, Anda sudah sholat 2 rakaat. Sekarang 4 rakaat lagi ya. Kan ba'diyah paling banyak 4 rakaat. Sekarang sholat lagi 2 rakaat, sholat apa?" "Oh iya, saya sholat sunnah mutlak untuk mendoakan anak saya yang satu ini. Semoga Allah jadikan dia anak saya yang soleh. Dan Allah golongkan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh." Dia sholat khusus untuk anaknya. Dan dia sering bersedekah. Dan dalam sedekahnya dia sebut nama anaknya. Bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan dia doakan anak orang lain. Berharap kebaikannya juga kembali kepada anaknya. Dia memberikan santunan kepada yatim. Dia berharap agar anaknya kelak tidak bernasib buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Doa-doanya bukan cuma untuk dirinya. Selain Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa-doa lain pun dikreat agar itu untuk anaknya. Misalnya doa yang sering kita minta, misalnya Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi. An taj'alal qur'ana rabi'a qalbi ibni waladi. Disebut namanya Muhammad misalnya. An taj'alal qur'ana rabi'a qalbi waladi. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyubur iman yang ada di dalam dada anakku. Jadi enggak cukup hanya berharap anaknya bisa jadi hafiz Quran. Dan bahkan bukan cuma berharap. Karena cuma berharap itu enggak bagus, bikin ayah sering kecewa. Ayah tuh maunya kamu begini, ayah tuh berharap kamu begitu. Ini ayah tidak tangguh. Ini namanya ayah yang menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Enggak nembus-nembus ke langit. Ini salah sekolahan, salah doktrin. Nak, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Gantung terus. Ayah yang dahsyat itu, nak, ayo bersama ayah. Kita tembuskan cita-citamu, nak, ke 7 lapis eskalasi langit sampai berada di hadapan Allah. Yuk kita berdoa bersama, nak. Itu ayah tangguh. Kalau ayah yang tidak tangguh selalu kecewa pada anaknya karena anaknya harus selalu sesuai dengan harapannya. Sementara dia tidak bisa menjadi ayah yang melesatkan anaknya seperti yang dia harapkan. Dia hanya berharap, berharap, berharap. Coba lihat doanya Nabi Zakaria. Ini salah satu contoh saja doa ayah yang tangguh. Doa yang tangguh ini seperti doanya Zakaria alaihissalam. Misalnya ini. Apa doa Zakaria? Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Kalau ayat sebelumnya, setelah melihat Maryam seringkali mendapatkan rezeki di mihrabnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria bertanya, "Anna laki hadza? Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Qalat huwa min 'indillah. Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Hunalik. Jadi hunalika tidak harus selalu terkait dengan teritorial, dari sanalah, enggak mesti dari tempat. Dari peristiwa itulah gitu kira. Suasana al-hal di sini, hunalik. Dari peristiwa itulah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ini setelah Zakaria terimbas keyakinan yang dimiliki oleh Maryam. Nanti saya akan cerita soal Maryam sedikit. Berdoalah Zakaria. Apa doa Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud doa. Perhatikan doa ini. Ini doanya ayah yang tangguh. Ya, saya mau bilang doa ini adalah doa ayah yang tangguh karena Zakaria tidak pernah putus asa untuk bisa punya keturunan yang thayyibah, yang baik. Kita ikuti lihat ayah yang tangguh itu. Wahai Tuhanku, Rabbi habli, berikanlah kepadaku min ladunka, dari sisi Engkau, bukan dari sisi aku. Min ladunka dzurriyatan thayyibah, keturunan yang baik dari sisi Engkau. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa-doa. Lihat, pendek doanya. Tapi ini berangkat dari ayah yang sangat yakin kepada ijabah doa Tuhannya. Ini adalah harapan yang menembus langit. Enggak cuma menggantung di langit. Kata-kata itu saya ambil dari sini. Innaka sami'ud du'a. Syekh Tantawi dalam Tafsir Al-Wasit mengatakan, Allahu mujibun lid-du'a wa ghairu mujibin lir-raja. Allah itu mengabulkan doa, tidak mengabulkan harapan. Yang membuat ayah ini lemah dan putus asa karena malas doa. Dia cuma di sini masalahnya. Papa kira kamu sudah ngerjain ini. Papa kan sudah beliin. Enggak, Pak. Enggak semua anak itu punya kemampuan otodidak. Anda cuma bisa belikan ini, belikan itu, belikan ini, belikan itu. Yang dia butuhkan bukan dibeliin. Enggak apa-apa dipinjemin dari temannya, asal dibimbing, asal dituntun bagaimana cara menggunakan ini. Bermain Lego yang ayah belikan mahal ini, bukan belinya yang penting. Tetapi kebersamaan ayah, bagaimana membangun bersama Lego ini, supaya bisa menjadi sebuah bangunan yang utuh, indah, dan kokoh. Kita pinter ngajakin mainnya atau pinter beliinnya? Terus setelah itu habis dibeliin, disimpan, gak dipakai, marah gak? Yang pasti sih cepat rusak gitu kan? Karena Anda gak ngajarin bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memeliharanya, bagaimana cara memperbaikinya. Bisanya beli doang, pas pecah. Ya. Ya, saya juga punya persoalan yang sama sama anak saya gitu kan. Tapi harus kreatif jadi orang tua itu. Cuma saya cerita nanti dia lihat di streaming bocorin rahasia dan gak enak juga. Tapi intinya memang kita harus kreatif. Tapi untuk kreatif itu dan kita bersabar menjadi yang tangguh dengan semua situasi anak, bukan dengan harapan. Karena Allah tidak mengabulkan harapan. Allah mengabulkan apa? Doa. Sering doain anak. Ditanya ketawa gitu. Oh, karena belum punya anak. Yang saya tanya yang punya anak sering gak doain anaknya? Sering. Yang lu anggap sering itu berapa puluh kali sih per hari? Apalagi kalau baru marahin anak, waduh harus ratusan kali. Kamu tuh ya, papa bilang harus mandi cepet, gara-gara kamu papa jadi terlambat. Gitu ya. Baru jalan ke sekolah kamu kan macet, nah ke kantor papa jadi begini, nanti kalau papa kemudian dimarahin sama bos, gaji papa dipotong, bla bla bla bla gitu. Kira-kira anak sekolah enak gak masuk sekolah tuh? Hah? Besok-besok ikut bapaknya gimana? Kapok deh. Saudara-saudara, ada penyakit lain. Jadi kalau lihat nanti anak kok malas ibadah, malas belajar. Ini kalau orang tua perhatian pasti tahu dong. Kalau ayah yang gak tangguh, pokoknya nilai raport aja tuh. Cuma itu ukuran ayah gak kreatif, itu raport anaknya. Na'udzubillah min dzalik, gitu ayah kayak gitu. Itu ayah macam apa yang kayak begitu kira-kira. Giliran nilainya baik anak papa, jelek anak mama gitu. Baik, ada penyakit ain yang terkadang, tahu gak sih penyakit ain? Enggak, ini memang belum ada fakultasnya khusus ini. Nanti harus buka itu jurusan, fakultas kedokteran jurusan ain. Ain bukan sakit mata, istri saya dokter spesialis mata tapi gak bisa ngobati ain. Ain dari mata yang biasanya kalau dalam bahasa agama tuh, dalam hadis namanya, orang yang terserang penyakit dengki. Ya, kamu nih tampil penampilan kayak gini, terus niatnya sombong, kemudian tidak berzikir, Anda kena ain itu. Bentuknya macam-macam. Kadang-kadang pusing, didengkiin di kantor, Anda enggak tahu. Tiba-tiba Anda kemudian lesu saja. Atau kadang-kadang ya bawaannya pusing, kemudian ada gatal-gatal, enggak keruan gitu sampai korengan di sini nih. Garuk terus, ya ada yang sampai botak gitu, dia cabut palanya. Tapi kalau ditanya ke dokter gak tahu apa penyakitnya. Itu serangan-serangan psikis dari kedengkian. Ada yang dengki sama kamu dan kamu malas berzikir. Tidak proteksi dia dengan zikir pagi. Minimal baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Minimal masuk ke kantor membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah la quwata illa billah. Tidak membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Bahkan terlalu sering menonjol-nonjolkan diri gitu. Itu serangannya berat. Tapi ada yang lebih berat lagi. Adalah anak yang terserang ain dari bapaknya. Kalau udah ngeliat mata bapaknya gitu. Sorot mata tajam itu dibarengi dengan kemarahan, bukan sorot mata marah penuh kasih sayang. Anak udah takut aja kalau dengar orang tuanya kayak gitu tuh. Udah pasti marah nih, gawat nih, gawat nih. Gitu. Beban jiwa pada anak semakin berat. Apalagi sering, lihat mata papa, lihat sini, lihat. Gitu. Udah marah. Anak suruh melotot, distransformasikan. Emosi itu bisa menjadi beban bagi si anak. apalagi ditambah dengan sumpah serapa. Awas ya, sekali lagi papa ngeliat kamu begitu. Walaupun dia ngomong apa, tapi itu udah menjadi beban bagi jiwanya. Ini anak kehilangan energinya. Ini anak kehilangan inovasinya. Ini anak kehilangan kekuatan untuk meraih masa depannya. Dan anak seperti ini bukan di luar sana ngobatinnya. Bawa ke psikolog, bawa ke psikiater, ke tukang rukyah, mungkin gak selesai. Kita sering mendapati kasus seperti ini. Obatnya cuma satu. Ayahnya harus sering minta maaf sama anaknya. Dan setelah itu mendoakan anaknya berulang-ulang. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Walaupun pada kasus Zakaria, doanya ini sebelum punya anak dan berharap punya anak, tetapi doa ini bisa digunakan bagi orang yang sudah punya anak dan sudah terlanjur dia salah selama ini mendidik anak. Insya Allah bisa di reset, bisa di step, di set ulang. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tapi ada yang menarik dari doanya Zakaria ini. Sebetulnya enggak mungkin Zakaria punya anak. Ketika dia mendapatkan informasi bahwa doanya dikabulkan, lihat nih. Fanadatul malaika. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Saat itu Zakaria dikabulkan doanya dalam kondisi bagaimana? Sedang ia tengah berdiri melakukan salat. Di mana? Di mihrab, lihat. Alamat spot malaikat. Ini penting untuk saya kasih gambaran yang dengan bahasa kekiniannya. Di mana spot malaikat di rumah kamu, kamu tempatkan? Karena yang saya tahu di rumah kita banyak spot setannya. Spot setan itu toilet, ya, ruang TV, itu spot setan semua itu. Ruangannya, ruang piano, itu spot setan, itu studio kamu gitu. Kecuali kamu bisa merubah ini semua. Tapi yang ini saya katakan adalah di ayat ini, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil. Kapan doanya Zakaria dikabulkan? Satu, sedang sholat. Dua, di mihrab. Catat baik-baik itu. Orang tua bahkan untuk memilih waktu berdoa dan tempat berdoa, kondisi berdoa buat anak pun dicari yang paling prime, prime, prime. Prime waktunya, prime tempatnya, prime suasananya. Zakaria tidak menjadikan persoalan mendidik anak itu sesuatu yang ekstra kurikuler. Dia main. Sesuatu yang penting bagi hidupnya. Jadi persoalan di sini antara ayah yang satu dengan ayah yang lain dalam melihat anak, dalam mendidik anak, terutama dalam persoalan mendoakan anak, di sini berbedanya. Kebanyakan ayah dalam pola pendidikannya itu dengan delegasi, dikasih ke orang. Ke sekolah, ke kursus, ya, ke guru ngaji, selesai. Karena udah bayar. Jadi ini sebetulnya bukan mendidik, ini sebetulnya adalah memanipulasi pikiran sendiri. Yang penting saya udah serahkan anak saya, kesannya pendelegasian. Kalaupun disahkan, kalaupun diperbolehkan, mendelegasikan pendidikan anak kepada orang lain bukan berarti tanpa controlling. Bukan berarti tanpa perhatian. Kita harus cek sendiri. Di sekolahan mana? Gurunya siapa? Bagaimana kurikulumnya? Bagaimana hasilnya? Ada enggak kerusakan ditanamkan kepada jiwa anak saya? Ayah, seperti Zakaria, Bahkan berdoanya pun saya katakan tadi, prime waktunya, prime tempatnya, saya nggak tahu benar apa enggak istilahnya ini. Nggak ngerti pas atau enggak, tapi ya kira-kira gitu. Suasananya pun dicari suasana yang paling dahsyat. Ketika mendapatkan anak, saking girangnya Zakaria kaget. Sebab dia sendiri tahu ini awalnya mustahil punya anak. Tapi karena dia berkata, min ladunka, dari sisi engkau Tuhan. Sebab kalau dari sisi aku tidak mungkin. Kenapa? Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balagani al-kibaru wa imraati aqir. Anna yakunu li ghulamun. Ya Tuhanku. Ini enggak salah nih. Doa dikabulkan. Tapi pikir-pikir setelah dapat doa, dapat informasi dikabulkannya doa, dia malah baru nyadar. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Sebab aku sudah terlalu tua untuk itu. Dan istriku pun mandul. Kira-kira usahanya Zakaria punya anak berketurunan, punya keturunan baik ini, di mana usahanya? Doa. Doalah. Seandainya Zakaria inseminasi, bayi tabung, bayi kotak, sewa rahim, pokoknya punya anak, belum tentu jadinya thayyibah. Mungkin jadinya Bang Thayyib. Sekali lagi saya mau tanya, di mana usaha tertingginya Zakaria sehingga punya keturunan yang baik? Doa. Walau dalam kondisi mustahil sekalipun. Wahai ayah, dimanapun kamu berada, kalaupun anakmu sudah menjadi orang lain karena sudah kena narkoba, kalaupun anakmu kamu anggap sudah hancur karena hamil di luar nikah, jangan putus asa, berdoalah. Sebelum salahkan anakmu, periksa dulu dirimu. Separuh kesalahan anakmu adalah kesalahanmu. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebaiknya Anda bertobat. Dan satu lagi, satu-satunya modal yang bisa membuat kamu kuat adalah kalau kasih sayang yang Allah anugerahkan di dalam jiwamu terhadap anakmu itu kau rawat. Cuma itu modal kamu. Selama kasih sayang berbentuk fitrah itu masih ada, kamu masih punya kekuatan. Tetapi, kalau kasih sayang kepada dia sudah kau buang, dan kamu hanya bisa menyerang dia, dan kamu hanya bisa menggantungkan harapan, tapi tak kau sertai dengan dosa, dengan doa, kemustahilan selalu menggelayut dalam jiwamu, dan kamu akan menjadi ayah yang putus asa. Sebaliknya dengan doa, semua kemustahilan bisa ditembus. Apa yang didapat oleh Zakaria? Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Yang didapatkan oleh Zakaria lewat doa, paket komplit. Paket komplit untuk anaknya itu. Apa itu? Allah berikan berita gembira kepadamu, kata malaikat. Berupa anak yang hidup, normal, biyahya. Atau ada yang mengatakan bahwa Allah berikan kepadamu anak yang namanya akan terus hidup dan tidak pernah mati, Yahya. Dan mengharumkan nama keluargamu, Yahya. Wahai Zakaria, berterusan keturunanmu akan disebut dan tidak pernah mati selamanya, kamu punya keturunan bernama Yahya. Sampai hari ini masih disebut? Ya, di ayat ini. Allah yang janjikan. Atau ada yang mengatakan, anakmu berilah nama Yahya. Itu pendapat yang lain. Tapi yang paling penting adalah, karakter Yahya yang didoakan, itu didapati oleh ayahnya ketika dia hanya mampu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Thayyibahnya itu Allah yang berikan detailnya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Anakmu akan menjadi anak yang selalu membenarkan kalimat-kalimat Allah. Itu ciri-ciri anak yang saleh dan salihah itu. Membenarkan kalimat Allah. Tapi ada yang menafsirkan, anakmu akan membenarkan Isa al-Masih, putranya Maryam. Karena dia dijuluki juga kalimah minallah. Isa al-Masih yang bersamanya juga di dalam jiwanya dimasukkan kalimat-kalimat Allah. Karena Yahya ini sepupunya Maryam. Ya, Maryam ibunya Isa. Jadi dia sempat ketemu itu di masa itu. Dan Yahya menjadi pembenar risalah yang dibawa oleh Isa berupa kalimat minallah. Tapi yang paling penting, ayah tangguh, kalau ingin punya keturunan yang baik, anakmu harus menjadi anak yang senantiasa membenarkan kalimat Allah. Itu nomor satu. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Wasayyidan dzurriyatan thayyibah. Yang kedua, Allah jelaskan di sini langsung kriterianya. Gara-gara doa ayah itu. Dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Wasayyidan, anakmu kelak akan menjadi tokoh panutan kebaikan. Wahasuran, yang ketiga. Zuriatan taibah, yang ketiga adalah anakmu akan memiliki kemampuan mampu mengendalikan syahwatnya. Mampu mengendalikan emosinya. Sehingga dia menjadi anak yang terjaga. Ini pekerjaan berat jadi orang tua. Mampu enggak mendidik agar anak-anak punya kekuatan mengendalikan hawa nafsunya. Wa nabiyyan minas salihin. Dan anakmu yang thayyibah itu kriteria yang keempat adalah menjadi nabi dari golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Kalau anak kita minimal menjadi pengikut nabi. Dan mudah-mudahan anak kita digolongkan menjadi pengikut para nabi yang saleh. Jam 10 kurang 10. Ada waktu 10 menit buat diskusi. Perasaan baru duduk ya. Ya duduk doang, gak ngomong, gak capek lah. Baik. Silakan bagi para ayah yang ingin bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanyanya, Ustaz. Ini kasih di belakang. Ya. Mana yang lebih penting pendidikan untuk anak usia dini? Dari pertama adalah Al-Quran, dari memasukkan ke tahfizul Quran atau mengajarkan tentang tauhid, iman ataupun akhlak, gitu, Ustaz. Mana yang lebih penting? Jazakallah. Di usia dini itu memang akal anak belum sempurna. Ya. Dia belum bisa menerima pesan-pesan tauhid yang berat-berat. Nah, ini masih TK. Kita harus belajar tauhid rububiyah, uluhiyah. Semua sifat enggak kuat dia. Tapi dengan cerita mungkin dia sampai. Tapi kalau boleh prioritas, masukkan dulu ayat-ayat Allah berupa hafalan-hafalan ayat suci Al-Quran, itu yang prioritas. Terutama untuk usia dini. Itu yang lebih prioritas. Nanti ketika remaja mulai dikenalkan. Ya. Mulai SMU baru kencengin di situ, perkuat lagi akidahnya. Sejak SMP ke bawah bertahap. Dari katakan usia PAUD, TK, SD, masukin hafalan-hafalan Quran. hafalan-hafalan hadis. Suruh dia menghafal apa wisdom-wisdom walaupun dia belum paham. Saya dulu dipaksa begitu juga sih memang di pesantren. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Gitu. Saya enggak paham dulu. Masih kecil dimasukkan quote-quote. Man jadda wajada. Saya juga baru paham belakangan ini aja. Kata-kata itu. Man sara ala darbi wasol. Barang siapa yang berjalan di atas treknya pasti sampai. Man salaka terus. Anak-anak gak apa-apa disuruh hafalkan dulu itu wisdom-wisdom seperti itu. Hafalkan dulu hadis-hadis itu. Nah nanti sejalan dengan perkembangan otaknya mulai dia merewind. Oh maksudnya begini, maksudnya begitu. Gitu ya. Yang lain silahkan. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang diberikan pada kami semua dari Ustaz Bakir Nasir. Mudah-mudahan ilmunya barokah, Ustaz. Walillahilhamdulillah. Mau nanya ini. Kami kan ini para ayah dan mungkin di sini banyak sebagian besar juga para calon ayah. Mungkin kami membutuhkan lebih ke arah teknis, Ustaz. Maksudnya itu teknis itu dalam Islam kan ada tahapannya, Ustaz ya. 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun dan masa usia tamyiz pun ada pendidikannya gitu. Nah, kami mohon yang pertama kami mohon informasinya mungkin dari Ustaz ada enggak kitab atau buku yang bisa kami pelajari untuk mendidik anak-anak kami. Itu pertama. Terus kedua, sekarang fenomenanya itu banyak para ayah-ayah muslim itu yang berbondong-bondong berlomba-lomba menginginkan anaknya itu hafal Quran hingga dimasukkanlah ke pondok-pondok tahfidz atau lembaga-lembaga tahfidz sehingga berharap anaknya ini di umur belia misal 7 tahun atau kurang dari ya mungkin pas usia SD sudah hafal 30 juz. Padahal kalau misalnya kita melihat merujuk dalam hadis yang disampaikan oleh Jundub bin Abdullah, beliau pernah menyindir para tabi'in bahwa nahnu hazawiratun, ketika kami dulu remaja kami diajari al-iman qabla al-Qur'an. Iman dulu sebelum Quran. Lalu ketika kami diajarkan Quran, fazdada imanan bih, maka bertambahlah iman-iman kami. Yeah. Nah, bagaimana Ustadz Bakhtiar Nasir melihat fenomena yang terjadi sekarang gitu? Baik. Seperti itu, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara teknis memang ada pembagian-pembagian usia dan para ayah wajib tahu itu. Ya walaupun secara umum saja, kan secara umum kita bagi misalnya usia dini, ya kemudian usia anak, usia remaja, usia dewasa. Di dalam agama tentu saya lihat dari sisi Islamnya dulu ya, kalau ingin sedikit masuk ke teknis. Di usia dini, anak itu adalah penyerap yang sangat efektif. Dia akan menyerap semua yang dia dengar, menyerap semua yang dia lihat. Jadi hati-hati memperlihatkan sesuatu yang buruk, memperdengarkan sesuatu yang buruk di depan dia, karena dia akan tiru. Itu penyerap yang baik, terutama yang dia lihat dan yang dia dengar. Nah dalam hal ini, enggak usah menuntut seperti orang dewasa mendidik anak kecil yang otaknya harus bekerja, dia belum terlalu, otak saat itu belum bisa mengolah banyak hal, kecuali hanya bisa menyerap. Selanjutnya, di usia anak, perkenalkan mereka tentang Allah. Ini saya tidak bicara matematik fisikanya ya, saya bicara agamanya saja karena ini lagi di universitas keayahan, jurusan ayah tangguh lama-lama hari ini. dari sisi keimanan. Ajarkan tentang anak mengenal Tuhannya lewat ciptaannya. Artinya dari rububiyah, lewat ciptaan. Dan pada usia dia banyak bertanya, itulah sebetulnya awal mula dari dia mengenal lingkungannya. Dan jadi ayah harus sabar ditanya sama dia. Ini apa? Ini apa? Terus ini apa lagi? Itu awal dia mengenal. Nah, di tahap pengenalan ini, jangan hanya mengenalkan makhluk Allah, tetapi jadikan itu perantara. Oh, ini pohon ciptaan Allah, sayang. Oh, ciptaan Allah. Iya, jadi bukan cuma ke pohonnya. Ini apa? Ini pesawat terbang. Oh, yang bikin siapa? Allah. Hamba Allah yang dikasih ilmu sama Allah, gitu. Di tahap-tahap pengenalan itu, masukkan setiap informasi tentang ciptaan Allah yang dia tanya, dan di situ masukkan pengenalan-pengenalan bahwa ini adalah dari Allah. Tapi anak pada saat itu sukanya kalau digambarkan Allah tuh sayang. Ya, jangan ancam pakai neraka. Yang mesti diomongin tentang neraka di kuping berulang itu kuping orang tuanya. Ini sering terbalik. Ngancam anak pakai neraka, bukan untuk anak yang itu. Kalau kamu gak sayang mama, nanti mama masuk neraka. Ya gak begitu. Anak seusia itu harus sering dimotivasi mengenal Allah yang maha penyayang sama dia. Makanya Allah pun mengenalkan dirinya yang pertama kali sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru nanti di usia remaja, anak suka kepada hal-hal yang sifatnya heroik. Metode belajar anak biasanya satu dengan berlomba dia suka. Sebelumnya yang paling dia suka belajar sambil bermain. Jadi jadikan media main, media lomba, itu sebagai metode yang terbaik buat anak-anak. Karenanya kadang kita capek sendiri kalau lomba, dia mengulang lagi lomba yang sama lagi gitu. Dan kita harus kalah terus. Jangan sampai lu menang terus gitu. Dia akan putus asa, betul gak? Gak mau ah, kalah terus gitu. Pada posisi seperti itu, motivasi terus jiwanya. Nanti ketika sudah mulai remaja, dia suka kepada hal-hal yang bersifat heroik. Perkenalkan kepada dia tokoh-tokoh heroik. Terutama yang memberikan wawasan ke depan, memberikan harapan-harapan ke depan kepada anak. Dia suka. Dan pada saat seperti itu sering bacakan biografi, kisah-kisah. Dia suka itu. Selebihnya banyak buku-buku tentang itu dan sekarang sudah mulai. Dulu mungkin zaman-zaman saya mungkin Tarbiyatul Aulad fil Islam punya Abdullah Nasihulwan, tapi sekarang perkembangannya cukup pesat. Jadi saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena banyak sekali referensi-referensinya. Kalau bisa nanti yang berbentuk ensiklopedi, ya. Kalau sudah berbentuk ensiklopedi itu lebih enak nanti yang pelajarinya. Jadi ensiklopedi pendidikan anak berdasarkan usia itu. Nah syukur-syukur kalau sudah kombinasi dengan temuan-temuan modern. Tapi tetap angle-nya adalah dari sisi agama. Ya sebab kalau enggak dari sisi agama terlalu sains nanti kamu kehilangan jejak. Hujan berasal dari penguapan air laut lalu menjadi awan terus menggumpal terus berbentur di gunung, terus tebel gitu. Terus berembun, terus tiup angin, terus hujan, enggak ada Tuhan di situ. Enggak ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu angle-nya. Kalau semata-mata sains, jadi anak kita kemudian kehilangan jejak Tuhannya. Nah, cari buku-buku atau ensiklopedia pendidikan anak yang berbasis agama kita. Itu sudah banyak sekarang, tokoh-tokoh pendidikan psikologi anak yang menulis di dunia ini sudah cukup banyak, apalagi di YouTube, apalagi yang bahasa Arab gitu, banyak bisa kita nikmati. Nah sekarang untuk pertanyaan kedua, ini memang fenomena orang tua urban. Jadi dulu waktu orang Indonesia belum kenal Islam dulu, jadi zaman-zaman sebelum Wali Songo. ya, orang-orang ini kan masih musyrik. Nah karena kelamaan musyrik, tiba-tiba ada pendidikan ala pesantren Wali Songo masuk semua. Ya, ini kira-kira nih, berbondong-bondonglah. Semua masuk pesantren, tulisan pegon agama, terus menyebarlah Islam ke Indonesia. Lama-lama karena terlalu fokus ke agama, ditambah lagi pendidikan Belanda, pendidikan penjajah yang mensekulirkan mereka, akhirnya jenuh mereka. Karena sudah kebanyakan ke agama, akhirnya menjadi liberal lagi. Setelah mereka sekarang merasakan panjangnya usia liberal itu, pada sadar orang tua, mau bertakwa lagi semua gitu kan sekarang nih. Lalu pada saat-saat seperti ini kadang-kadang orang tua yang baru tobat itu pengen anaknya soleh. Solehnya pun melebihi bapaknya kalau perlu. Sehingga anak-anak berbondong-bondong dimasukin pesantren tahfidz yang harus lebih soleh dari bapaknya. Sehingga anak-anak kehilangan masa kecilnya. Masa bermain. Masa manusiawinya kehilangan. Karena dipaksakan harus cepat soleh seperti melebihi bapaknya kalau perlu. Kebetulan bapaknya baru tobat. Udah. Yang menjadi pegangan, alhamdulillah anak saya sudah 30 juz. Anak saya sudah 19 juz. Saya gak terlalu bangga dengan itu. Jadi kalau saya ditanya apa pendapat Ustaz, terus terang saya gak terlalu bangga. Saya pernah bimbing dan sekaligus mempelajari perkembangan jiwa anak. Anak-anak yang dipaksa tahfidz hidupnya gak bahagia, ada juga. Gitu. Tapi mudah-mudahan ayat itu terus berkembang pada jiwanya. Maksud saya begini, betul, al-iman qobla al-Qur'an. Yang betul itu adalah cintakan dulu anak-anak kita kepada Al-Qur'an. Bangun dulu proses yang benar agar dia beriman kepada Qur'an dulu. Jadi jangan langsung dipaksakan, saya terus terang pernah merasa salah dan untung hanya anak saya berani ngomong. Untung anak saya berani ngomong. Waktu aku harus menjadi hafiz Quran dipaksa sama Abi, terus terang aku gak kuat. Gitu. Aku berat tapi takut. Karena gak punya alasan. Nah nanti setelah Abi sering cerita lewat tadabur, kisah-kisah tentang Nabi, saya sering bacain kepada mereka sebelum tidur, kisah-kisah Al-Quran dan tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran, baru dia bersumpah, aku mau jadi hafiz Quran. Tapi setelah itu saya kapok untuk menarget dia. Karena yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana dia nikmat hidup bersama Al-Quran. Kenapa saya katakan harus nikmat hidup bersama Al-Quran? Saya punya pesantren tahfidz dan saya pernah keluar dari pesantren tahfidz, 90% alumni pesantren tahfidz hilang hafalannya. Catat baik-baik. Silakan cek di lapangan. 90% alumni tahfidz Quran di Indonesia ini umumnya hilang hafalan. Alasannya karena dua hal. Umur saya sudah 50 tahun, cukuplah mengerti di dunia ini karena saya berada di dunia itu. Artinya saya enggak bilang gue lebih tahu, enggak. Kira-kira ada benernya lah. Sebab saya juga punya pesantren tahfidz. Dan sekarang anak saya pola juga dengan pendekatan saya. Penyebabnya dua. Satu, imannya kepada Quran belum kuat, langsung disuruh menghafal. Dua, dipaksakan hidupnya harus seperti Quran sehingga seakan-akan gak ada kehidupan kecuali cuma itu. Padahal nanti ketika dia keluar dari pesantren kan dia harus berinteraksi dengan dinamika kehidupan. Ketika ini kemudian tidak dinikmati, hilang. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Nah, berarti yang ngomong pengalaman. Kecuali gak pernah pesantren tahfidz. Maka dua kata kunci penting. Kalau saya ditanya pendapat saya yang pertama, penting memupuk iman kepada anak karena hadisnya setelah iman itu masuk maka bertambahlah hidayah. Sebab Quran itu fungsinya sebagai hudan lil muttaqin. Al-Quran sebagai hudan enggak bisa menjelma secara optimal kalau dasar anaknya belum beriman. Iya. Syekh Muhammad Arifi saya dengarkan dua kali ceramahnya. tentang orang tua yang gelisah. Punya anak perempuan hafizoh 30 juz tapi tidak dapati gadget anaknya, kok dia apa ya bercumbu-cumbu dengan ini. Dia enggak yakin sama anaknya sendiri. Kok bisa anak saya hafizoh Quran, di rumah enggak ada TV? Dan kami tidak terbiasa mengajak anak kami ke mall, tapi kenapa pegang gadget kok bercumbu-cumbu kayak begini? Kata Moshe Muhammad Arifi, satu penyebabnya, karena orang tuanya enggak mendoakan anaknya, terlalu percaya diri kalau sudah jadi hafid berarti sudah jaminan. Enggak. Kamu terlalu mengandalkan usahamu, doain anak kamu. Dan yang kedua, karena anak tidak didasari iman, sehingga tidak bertambah hidayah walaupun bertambah hafalannya. Nah, tapi bukan berarti dengan demikian malas-malasan, tetap ada target, tetap ada kesungguh-sungguhan, keseriusan mendidik tahfidz kepada anak, tetapi al-iman qabla al-Quran. Jadi buat ayah-ayah yang baru tobat nih, jangan bikin anakmu cepat tua, sehingga dia kehilangan kebahagiaan di masa kanak-kanaknya. Karena sekarang nih banyak juga istri-istri yang lagi pada bingung mau dipisahin anaknya sejak kecil karena bapaknya baru saja ikut pengajian Ustadz Hafid gitu. Dia pengen anaknya jadi anak soleh, harus lebih soleh daripada ayahnya. Padahal anaknya masih usia. Anak-anak sekarang ini lagi gejala begitu. Lagi gejala seperti itu. Karena orang ini sekarang nih, orang Indonesia ini situasinya memang udah kelamaan liberal, dia sudah kecewa dengan kehidupan yang ada dan ingin balik. Jadi ada fase-fase secara kulminatif memang begitu. Nah, tetap normal saja. Satu, tanamkan iman kepada Al-Quran supaya dia tumbuh. Kedua, jadikan bagi kehidupan dia itu Quran di semua tempat. Di semua kehidupan. Kalau saya pribadi, saya bilang sama anak saya, murojaah, di mobil, di mana saja. Dan gak harus kedengeran saya. Silakan di mana saja, nak. Jadi di kamar dia, di depan TV, di ruang main, lagi pegang gadget. Quran menjadi sesuatu yang dia nikmati untuk diulang. Kadang-kadang kalau dia lagi diem, saya yang nyambung sendiri, ya, mengulang-ulang hafalan saya supaya dia kemudian terinspirasi lagi. Kalau dia gak tertarik, coba ganti yang lebih baik. Menginduksi dia, kalau saya juga gak menarik, saya setel aja karena suara saya serak-serak bau gitu. Carikan morotal yang kira-kira cocok sama dia, sehingga tiba-tiba senandung ini menyeret pikirannya, menyeret alam pikirannya, sehingga kemudian dia kembali kepada Al-Quran. Rencananya sampai jam berapa? Cukup ya? Oke, sampai 3:50 ya? Ya Anda oke-oke saya dari subuh kayak begini nih. Tadi lagi makan aja kebirit-birit. Apa lagi? Oh ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada, oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hukum fillah medal. Saya ingin bertanya Ustaz, mengutip dari pembahasan antum mengenai penyakit ain. Saya jujur masih belum terlalu paham, Ustaz. Saya ingin bertanya, apa aja sih mungkin penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan kita yang zaman sekarang mungkin di zaman semua orang punya gadget ya, bisa mungkin mengupload foto di sosial media atau apa, mungkin bersifat pamer mungkin ya. Itu apakah termasuk dari faktor penyebab penyakit ain itu? Dan bagaimana caranya kita mengetahui kita terdeteksi apa terkontaminasi penyakit ain? Ya, mungkin itu. Syukuran, Ustaz. Penyebab paling penting adalah hilangnya keikhlasan. Enggak apa-apa pasang status gitu. Tapi ingat jangan tujuan untuk riya pamer, ini bahaya. Bismillah lah gitu ya atau apalah. Kamu niatnya mesti baik segala sesuatu. Karena ada seorang caleg itu kena ain gara-gara balihunya. Ya. Jadi dia disantet sama orang lain bahkan lewat balehonya itu. Karena mungkin waktu masangnya itu dia gak baca bismillah dan penuh dengan niatnya keliru. Bukan untuk mengenalkan posisi dia di publik, tapi memang mungkin sambil foto cincinnya kasih lihat semua kali begitu gitu ya. Nah, karena santet ada yang seperti itu. Jadi yang nomor satu adalah ikhlas, itu paling penting. Jadi kita tetap normal seperti biasa, ya orang kamu orang periang-periang, gak usah kemudian periang pura-pura pendiam gitu. Yang pendiam-pendiam saja, biasa saja, tapi nomor satu adalah ikhlas. Saya kira itu yang paling penting untuk saya beritahukan. Tanda-tanda orang kena ain, tentu kategori pertama yang harus kita lihat adalah ibadah. Kalau ibadah mulai kurang, periksa cepat, ya periksa dirimu, ya mohon doa dari Allah Subhanahu Wa Taala, ruqyah diri sendiri, niat baca Quran untuk meruqyah diri, baca Quran ayat apa saja lagi ngelanjutin bacaan, tapi niatkan, waktu baca Quran itu tidak seperti biasanya kan mengkhatamkan atau muroja, tapi kali ini niatkan untuk meruqyah diri sendiri. Ada suasana kayaknya enggak biasa gitu. Badan enggak sakit, enggak demam, tapi kenapa lesu kayak gini ya gitu ya. Ini ada apa? Kok jadi buntu kelamaan ini? Kenapa jadi kayak gini? Kreativitas enggak muncul ini. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat kalau ada kelainan-kelainan dirimu terutama dari sisi ibadah, dari sisi akhlak ya, dari sisi mujahadah itu kurang. Nah, kali ini baca Qurannya diniatkan untuk menyembuhkan diri dari penyakit ain. Ya. Satu lagi terakhir. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, izinkan saya untuk bercerita sedikit saja ya. Karena saya takut jadi fitnah dan gibah nanti, dan saya minta tolong di-cut kalau misalnya nanti di tengah-tengah itu memang sudah masuk ke ranah itu. Jadi saya punya saudara Ustaz, itu dari masanya dia kuliah saya udah agak aneh, dia enggak betah di rumah. Tidak betah di rumah, lebih senang keluyuran ke sana ke sini sampai malam bahkan, dan dia menikmati itu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di rumah ternyata setelah saya telusuri, karena memang dia saudara jadi saya bisa keluar masuk rumahnya istilahnya, itu dia sering mendapatkan kata-kata yang tidak, menurut saya tidak baik dari ayahnya Ustaz. Ya. Jadi entah itu sumpah serapah ataupun hal-hal yang memang itu tidak pantas diucapkan oleh seorang ayah. Yang ketiga, itu saya pernah tanya ke dia, kalau bahwasanya dia menyimpulkan dia jarang dituntun untuk melakukan sesuatu. Seperti yang Ustadz tadi tanya, dibelikan Lego tapi tidak pernah diajarin. Ini Lego buat apa? Terus cara mainnya gimana? Cuman itu aja, dibeliin udah titik. Sampai singkat ceritanya, hari ini, belum lama ini, terjadilah ya istilahnya ledakan seperti yang Ustadz tadi bilang, seperti bom waktu. Jadi meledak, statusnya dia sekarang ini adalah ibu dari seorang anak. Dan meledaknya kenapa Ustadz? Karena lingkungannya itu tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk mendidik anaknya gitu loh Ustadz. Jadi gampangnya itu, saudara saya ini sudah tahu kalau dia salah gitu loh, dia salah. Saudaramu ini perempuan? Perempuan. Ustaz. Sekarang hamil, di luar nikah? Bukan. Terus? Sudah punya suami. Sudah punya suami, oke. Sudah punya suami. Jadi, bahkan untuk mendidiknya pun, dia merasa kesulitan Ustaz, karena faktor ayahnya tadi itu yang, iya. Ya, yang tidak memberikan kesempatan kalau bahasa saya. Nah itu, tidak memberikan kesempatan untuk mendidik anaknya Ustaz. Jadi misalnya gimana ya Ustaz bilangnya? Anak dia diambil oleh bapaknya gitu, gimana maksudnya? lebih istilahnya protektif terhadap cucunya gitu loh, dan cucunya salah, yang disalahkan saudara saya, cucunya istilahnya tidak pas, yang disalahkan selalu saudara saya. Nah, yang jadi pertanyaan Ustadz, dia ini barusan ini bahkan sampai nangis-nangis kalau cerita sama saya Ustadz. Jadi dia dilema antara gimana sih, saya juga ingin berbakti kepada orang tua yang bahkan bilang pun tidak boleh Ustaz gitu. Tapi di sisi lain dia pengen memperbaiki biar si anak tidak jadi kayak dirinya gitu Ustaz. Jadi apa yang harus dilakukan oleh saudara ini Ustaz? Apakah bertahan atau harus hijrah Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama, tentu takdir yang sudah dia terima ini harus ikhlas dihadapi. Jangan semata-mata menjadikan ayah sebagai penyebab utamanya. Karena bagaimanapun juga, apapun yang menimpa kita adalah karena kita sendiri, bukan karena orang lain. Itu yang pertama. Apapun yang menimpa dirimu, itu bukan karena orang lain, tapi karena dirimu sendiri. Ini dari sisi kitanya ya. Walau kenyataannya ayah memang demikian. Memang sih bagusnya ini sudah harus pindah, enggak boleh satu rumah lagi. Agar dia bisa lebih baik mendidik anaknya. Tapi satu hal yang perlu dia sadari, kalau memang dia merasa sekarang ini adalah hasil daripada tekanan orang tua selama ini, dia enggak boleh jadikan itu sebagai alasan untuk tidak bisa mendidik anaknya. Tidak boleh dijadikan itu sebagai alasan. Justru dia harus berani keluar dari masa lalunya, menjadi dirinya yang baru, menjadi orang tua yang baik bagi anaknya, agar tidak seperti ayahnya, dan kemudian ya sebisa mungkin memprotek anaknya dari pengaruh-pengaruh negatif si ayah itu, supaya anak tidak menjadi korban seperti dia. Dan yang paling penting lagi adalah, ya setelah mungkin agak diberi jarak, jangan kemudian dipisahkan sama sekali, tetap ada interaksi walaupun dibatasi, tapi yang paling penting adalah selain proteksi juga dengan doa. Dengan doa. Dan terus bisikan-bisikan kebaikan kepada anaknya kalau melihat hal-hal yang tidak baik dari kakeknya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa. Saudara-saudara, saya bilang sama anak saya, ini pidato, ini ada bagus video. Ini dari satu sisi saja, saya melihat ini ada baiknya video ini, dan kalau ayah nonton juga bagus ini. Mana ya? Bentar. Mudah-mudahan bisa kebuka. Ini. Tapi bahasa Inggris. I remember there was a time, Sheikh Haitham probably remembers, I know Imam Siraj remembers, when there was a time we begged for media coverage about Islam. We begged for them to look at us. We begged for them to pay us attention. Yes or no, Imam? We begged for it. Now we have their undivided attention. We have the world's undivided attention. They want to know what you are doing. They want to know what you are saying. They want to know what you're eating. They want to know where you're sleeping. They want to know everything about you, and we act as if that's a bad thing. Wallahi, it's a ni'mah from Allah that they want this. Let them look. I've told the government agencies in America, put a camera in my house, I don't care. Tap my phone, I don't care. I want you to... Ini cerita orang Amerika, singkat cerita. Dia malah senang kalau diuntit, dicari tahu, atau disadap, atau dipasangin kamera. Karena dia bangga menjadi seorang Muslim. Justru ini yang gue mau, gitu. Lu lihat semua kehidupan gue di rumah, gitu kira-kira. Gue gak peduli, sadap semuanya. Karena tujuan saya adalah memperlihatkan bagaimana kehidupan berislam sesungguhnya. You see me. This is why I do what I do. I want you to see me. I want you to see what I have. I have a message from the creator of all things delivered to me by the greatest human being to ever walk the face of this earth and carried out through history through the greatest human beings that have ever walked this planet. I have a message for you. So look, listen, please. We have that opportunity now, brothers and sisters, that the world wants to know what you have. Give it to them. Give it to them. Allow them to see it in your life. Stop walking around with your head held down. Stop frowning. Stop being sad. You have Islam. You have something that will make you everything. I finish with this. Every time I have to go on a trip and I'm gone for many days, my three children ask me why I have to go so much. My 10-year-old son asked me, Dad, why are you not here to put me to bed at night? Why are you not here to take me to school in the morning? My daughter, my smallest, who is the apple of her father's eye, cries every time I kiss her goodbye and I'm leaving. It breaks my heart. And I tell them that I'm doing this. I'm doing this in sincere hopes that I can live up to the standard of the people who followed Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that maybe through my effort to try to emulate his life, I can get to drink that water from his hand at the house one day. That's all I want. That's all I care about. That's why I do it. You think this is easy traveling? Is it easy, Imam? No, it's not easy. This is rough. It's a rough life. Wallahi. If it were being paid by per hour, wouldn't be worth enough. You go begging the streets for better. But we do it because we care. There's a concern right here that I want to live up to the standard of the man whom I say I follow. I want to live up to that. And I tell my children every day, even if I don't come back, even if I don't make it back from this trip, if you grow up with Islam in your heart, to me you will have made me the proudest father. I don't care if you end up homeless. I don't care if you end up poor. I don't care if you end up eating out of trash cans. I don't care if you're sleeping on park benches. I don't care what else you become in this life. I don't care. If you die with that Islam deep in your heart and the last words out of your mouth are La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, I'll be happy. But if you leave this Islam, I've told my 10-year-old, you understand, if you leave this Islam, I don't care if you become a rocket scientist. I don't care if you go to Mars. I don't care if you become the president. I don't care if you become a billionaire. I don't care what the world thinks you are. To me, you failed. You failed and you have nothing. Because with your Islam, you have everything, even if you have nothing else. Without Islam, you are and you have nothing. I don't care if the world is at your feet. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Muslim sejati itu justru semakin senang kalau disadap. Dilihat pakai CCTV semakin senang. Karena memang misi hidupnya adalah memperlihatkan Islam. Betul gak? Silakan lihat semuanya. Dia bilang, wahai orang-orang Amerika Muslim, enggak usah kecewa, enggak usah sedih, enggak usah kemudian bingung dituduh ini dan itu. Suruh mereka lihat semua kehidupan kamu, karena kamu hidup untuk membawa pesan dari Allah dan Rasulnya. Perlihatkan semua cara hidupmu, dan itu tujuan hidupmu. Dan puncaknya dibilang kepada anak-anaknya, siapapun kamu nak, kamu orang gagal di mataku, walaupun dunia sudah ada sama di genggaman kamu. Dalam kehidupan kamu sudah punya semuanya. Tapi kalau tidak ada Islam, kamu hanyalah anak yang gagal di hadapanku. Ini salah satu ayat tangguh. Ayah tangguh, walaupun dia ceritakan anaknya sering menangis, kenapa enggak punya banyak waktu. Tentu keseimbangan dakwah dengan perhatian kepada keluarga tidak boleh ditinggalkan. Cuma sebagai penutup, enggak keren kalau belum menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis. Enggak keren apapun cita-cita anakmu, apapun keberhasilannya kalau tidak menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis. Dan saya juga ingin mati. Boleh jadi mati di Indonesia, tapi saya berjuang untuk pembebasan Baitul Maqdis. Mudah-mudahan saya bisa digolongkan bersama para anbiya, war-rusul, siddiqin, syuhada, dan salihin. Sayang kalau Anda tidak menjadi bagian dari pembebasan itu. Adam diangkat menjadi Ibrahim diangkat menjadi pemimpin bagi manusia di Baitul Maqdis. Muhammad menjadi imam bagi semua nabi di Baitul Maqdis. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit dari Baitul Maqdis. Hanya orang-orang terpilih yang ingin menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis. Nah, karenanya panitia bekerja sama dengan ACT, kita akan mengirimkan 10.000 ton beras ke Palestina. 1 kilogramnya Rp15.000, itu sudah berikut ongkos. Kita akan lepas nanti pada tanggal 21 bulan 2 di Pelabuhan Perak di Surabaya. Jadi saran saya, ikutlah bergabung minimal memberikan bantuan. Tetapi jika ingin bergabung menjadi relawan Baitul Maqdis bersama saya, nanti ada tim Spirit of Aqsa, kasih nomornya untuk bergabung di sana. Dan kita akan menjadi bagian di mana Indonesia paling diharapkan untuk membebaskan Palestina. Nah, karenanya pertama silakan tim Sunduk, kalau memang mau diedarkan atau jaga di luar saja, kasih yang terbaik buat Palestina, minimal Rp15.000. Itu kalau cuma sekilo. Gede di ongkos. Minimal sih 10 kilo harusnya kalau bapak-bapak, tapi sambil diniatkan. Mudah-mudahan ini untuk kebaikan anaknya juga. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan kemudian dia menjadi pejuang Baitul Maqdis. Dan khusus yang punya anak perempuan, ingat nih. Ada yang salah selama ini. Sekolahan-sekolahan anak-anak kita tuh ngajarin anak kita itu si perempuan kita. Anak perempuan kita ini sama kayak lelaki cari rezekinya. Padahal dari kisah Maryam, Maryam itu dapat rezeki bukan kerja keluar rumah. Karena kan perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah. Yang diwajibkan mencari nafkah itu laki-laki. Maka pendidikan pekerjaan mencari ekonominya juga seperti harusnya laki-laki. Tapi sekarang perempuan disamakan dengan, padahal yang namanya perempuan itu akan berlimpah rezekinya satu. Kalau anak perempuanmu kamu didik menjaga kesucian dirinya. Jadi perempuan yang menjaga kesucian dirinya dengan sendirinya, rezeki datang kepada dia. Dua, kalau mau tambah rezeki anak perempuanmu, didik dia seperti Maryam. Perbanyak ibadahnya. Didik anakmu yang perempuan itu menjadi ahli ibadah. Tetap sekolah seperti biasa, tetap kuliah. Tapi jangan racuni otaknya seperti cara laki-laki mencari uang. Kasihan perempuan. Speknya tidak diciptakan untuk seperti laki-laki ngantor begitu. Ini gara-gara salah pendidikan di rumah, gara-gara salah pendidikan di sekolah. Yang ketiga, apa yang membuat rezeki Maryam semakin bertambah-tambah adalah karena sering berdua-duaan dengan Allah di mihrabnya. Begitu anak perempuan mencari rezeki, akan didatangkan rezekinya, tapi tetap boleh berusaha. Namun jangan sampai anakmu, terutama anak perempuanmu, menjadi korban kapitalisme perusahaannya. Dandanannya harus begini, bajunya harus begitu, keluarnya sama kayak laki-laki, pulangnya sama kayak laki-laki, kerjaannya sama kayak laki-laki. Kasian. Padahal bukan untuk itu perempuan diciptakan. Bukan begitu spek perempuan. Ada tempatnya sendiri. Insya Allah dia bisa menjadi mujahidah. Bisa menjadi mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kata kuncinya tiga. Tetap perempuan bergerak sebagaimana biasa, tetap prioritaskan satu menjaga kesucian dirinya, dua memperbanyak ibadahnya, dan yang ketiga memperbanyak berdua-duanya dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama di rumahnya, di tempat ibadahnya atau di mihrabnya. Inilah, mudah-mudahan kita semua dimampukan menjadi ayah yang tangguh mendidik anak perempuan kita. Kalau dua orang anak perempuan kau didik dengan baik yang sudah diamanahkan kepada kamu, punya dua anak perempuan itu akan menjadi jembatan surga bagi ayahnya. Mari sama-sama kita berdoa kepadanya, khususnya buat anak-anak kita semua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa natubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd. Kama yang bagi li jalali wajikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana gfir lana dhunubana. Rabbana gfir lana dhunubana. Wa li abnaina